Anga songi songe ka bolinga bolingo baninga Nazangi chéri oh mawa Oka nazala kina chéri nanga Aye binga ndenge nazali Kasi zoba esala kinga kitoko na maloba ya banguna Motu nyonso akobungaka Na bonde la chéri asonga Oka nazala kina chéri nanga Aye binga ndenge nazali Kasi zoba esala kinga kitoko na maloba ya banguna Motu nyonso akobungaka Na bonde la chéri asonga Kina chéri nanga Aye binga ndenge nazali Kasi zoba esala kinga kitoko na maloba ya banguna Motu nyonso akobungaka Na bonde la chéri azonga Aya oo oh, yonde sekele Soki bomo nelinga chéri Nalapa kisoki ya boinga Biwani kosambi sanga Aya oo oh, yonde sekele Soki bomo nelinga chéri Nalapa kisoki ya boinga Biwani kosambi sanga Soki bomo nelinga chéri Nalapa kisoki ya boinga Biwani kosambi sanga Aya oo yonde sekele Soki bomo nelinga chéri Nalapa kisoki ya boinga Biwani kosambi sanga